إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله melanjutkan kajian kitab Riyadhus Salihin pada bab Al-Manthurat wal-Mulah, hadis yang ke-56. وعن أم شريك رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها بقتل الأوزاغ وقال كان ينفخ على إبراهيم متفق عليه. Dari Ummi Syarik, semoga Allah meridainya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan memerintahkannya untuk membunuh Al-Auzag. Nanti kita akan terjemahkan makna Al-Auzag. Waqala, dan beliau mengatakan, kana yanfukhu ala Ibrahim. Muttafaqun alaih. Dahulu binatang itu meniup-niup api saat Ibrahim alaihissalam dibakar. Hadis muttafaqun alaih. Hadis berikutnya, hadis yang ke-57, wa an Abi Hurairah رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل وزغة في أول ضربة فله كذا وكذا حسنة ومن قتلها في الضربة الثانية فله كذا وكذا حسنة دون الأولى وإن قتلها في الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسنة. Dalam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membunuh wazag di awal pukulannya, maka dia akan mendapatkan kebaikan demikian dan demikian. Dan barang siapa yang membunuhnya pada pukulan kedua, maka dia akan mendapatkan kebaikan demikian dan demikian, kurang dari yang pertama. Dan apabila dia membunuhnya pada pukulan yang ketiga, maka dia akan memperoleh kebaikan demikian dan demikian. Wa fi riwayatin man qatala wazagan fi awwali dharbatin kutiba lahu 100 hasanah wa fi tsaniyati duna dhalik wa fi tsalitsati duna dhalika, rawahu Muslim. Dalam sebuah riwayat, barang siapa yang membunuh wazag di awal pukulannya, maka akan tertulis baginya 100 kebaikan. Dan yang membunuhnya pada pukulan kedua, maka kurang dari 100 kebaikan. Dan yang membunuhnya pada pukulan ketiga, kurang daripada itu. Riwayat Muslim. Nah, hadis-hadis ini terkait dengan anjuran mematikan wazagh. Wazagh atau wazaghah atau jamaknya al-awzagh. Apa maknanya? An-Nawawi rahimahullah mengatakan, qala ahlul lughah al-wazagh al-idhamu min sami abras. An-Nawawi mengatakan bahwa para ahli bahasa menafsirkan bahwa wazag artinya al-idham yang besar dari binatang sam abros. Sam abros itu semacam cicak, ya. Nah, di sini sesungguhnya perlu dikaji lebih dalam makna wazagah. Apakah itu berarti cicak secara mutlak? Karena dalam bahasa Arab ada beberapa istilah. Ada wazagah seperti yang terdapat dalam hadis ini. Ada istilah sam abras. Ada istilah juga sihliyah. Itu beberapa istilah. Dan sebetulnya saya sendiri perlu mengkaji lebih dalam tentang makna wazagah ini. Secara kenyataan juga kita melihat hewan yang mirip dengan cicak, ya, dengan ukuran yang berbeda-beda. Di sana ada tokek dan di sana ada cicak. Kalau yang disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah dengan istilah al-idham min sam abras, yang besar dari sam abras, maka seolah-olah ini memberikan makna yang lebih dekat kepada apa? Tokek. Ya. Makna yang lebih dekat kepada hadis ini, atau bahkan itulah yang dimaksud seperti kata An-Nawawi, adalah tokek. Dan bila kita sedikit melihat, ya, di keterangan dari sisi bahasa atau juga apa gambar daripada as-sam abras atau wazagh, lebih dekat kepada makna tokek. Nah, wallahu alam, seperti yang tadi saya katakan perlu dikaji lebih dalam. Lalu bagaimana dengan cicak yang umum kita lihat di rumah-rumah kita dengan ukuran yang tentu lebih kecil? Apakah juga sama masuk dalam hadis ini yang juga artinya dianjurkan untuk dibunuh? Nah, tentu ini perlu kita lihat kembali dari beberapa sisi. Di antara sisi tersebut, apakah tercakup pada kalimat wazal? Yang kedua, apakah secara illah, sebab yang karenanya hewan ini dianjurkan untuk dibunuh, juga ada pada cicak yang kecil tersebut yang biasa disebut dengan makna atau istilah sihliyah? Insyaallah kita pelajari kembali. Yang jelas kita perlu berhati-hati tentunya dalam memaknai suatu hadis, karena ini akan berakibat pada suatu amalan, sehingga ketika kita keliru dalam memaknai suatu hadis, kita bisa salah praktek dan salah pemahaman, salah keyakinan. Sementara biasa diterjemahkan pada umumnya yaitu anjuran membunuh cicak begitu saja. Ya. Sementara yang kita dapati sedikit dari apa yang kita kaji, ucapan An-Nawawi rahimahullah dan juga yang lain, lebih dekat makna ini kepada makna tokek. insyaallah kita kaji kembali masalah ini. Adapun terkait dengan anjuran Rasulullah SAW untuk membunuhnya, maka di sini jelas Rasulullah SAW sangat menganjurkan, karena bagi mereka yang mematikannya akan memperoleh pahala-pahala. Di antara yang disebutkan dalam hadis ini bahwa dengan mematikannya dengan satu pukulan, dia akan memperoleh 100 pahala atau 100 kebaikan. Dan bila dengan 2 pukulan maka kurang dari itu, dan apabila 3 pukulan maka kurang dari itu. Nah, ini di satu sisi anjuran untuk mematikannya. Sisi yang kedua, bahwa semakin cepat dalam membunuhnya atau mematikannya akan semakin bagus. Dan hal ini tampaknya sesuai dengan anjuran Nabi yang lain, wa idza qataltum fa ahsinu al-qitlah. Apabila kalian mematikan, maka matikan dengan cara yang lebih baik. Sehingga dengan satu kali pukulan tentu akan lebih baik, karena unsur menyakitinya lebih sedikit daripada 2 pukulan atau 3 pukulan. Kemudian pada hadis yang sebelumnya disebutkan bahwa binatang ini yanfuhu ala Ibrahim, termasuk keburukannya adalah yanfuh ala Ibrahim, yaitu meniup-niup saat Nabi Ibrahim dibakar. Meniup-niup api saat api itu dinyalakan untuk membakar Nabi Ibrahim. Hadis ini perlu kita pahami, wallahu alam, bukan maknanya binatang yang sekarang ada di masa kita dia dimatikan atau dibunuh disebabkan karena nenek moyangnya yang melakukan kejahatan tersebut, permusuhan terhadap ahli tauhid. Tidak. Tapi hadis ini menunjukkan bahwa hewan ini hewan yang buruk. Hewan ini adalah hewan yang buruk. Sehingga di antara bentuk keburukannya di masa itu ketika Nabiullah Ibrahim dibakar, dia pun ikut berpartisipasi, ikut mendukung hukuman yang diberikan Raja Namrud kepada Nabiullah Ibrahim sebagai bentuk permusuhan kepada tauhid dan ahlu tauhid, para pemeluk tauhid atau ibadah yang murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini salah satu kejahatan yang dilakukan oleh hewan tersebut, yang menunjukkan bahwa hewan ini hewan yang buruk. Nah, begitu pula hewan-hewan yang sekarang. Nah, dia pun punya tabiat-tabiat yang sama atau mirip. Itu yang disebutkan dalam hadis adalah salah satu contoh daripada keburukannya. Ya, jangan tadi saya sebutkan dipahami bahwa hewan yang sekarang menanggung dosa pendahulunya ketika meniup api untuk membakar Nabi Ibrahim. Tapi hadis itu menunjukkan apa? Salah satu contoh buruknya hewan ini melakukan permusuhan terhadap ahlu tauhid. Ya, sehingga begitulah kondisi hewan tersebut. Dia punya tabiat yang buruk sehingga dianjurkan untuk dimatikan. Disebutkan oleh Syekh bin Utsaimin rahimahullah dalam syarahnya bahwa hewan ini datang ke rumah, kemudian bertelur kemudian menetas dan mengganggu orang-orang. Wa kana 'inda Aisyah radhiyallahu anha rumhun tatba'u bihi al-awzaq wa taqtuluha. Kata beliau, bahkan di rumah Aisyah radhiyallahu anha dulu ada tombak yang dipakai untuk mencari hewan tersebut dan membunuhnya. Kemudian Nabi SAW sendiri menganjurkan dengan memberikan beberapa terhib, penyemangat berupa pahala bagi orang-orang yang membunuhnya atau mematikannya. Kullu dhalika tahrisan atau tahridan lil muslimin 'alal mubadarati liqatlihi. Semua itu berarti anjuran bagi kaum muslimin untuk mematikan hewan tersebut. Disebutkan pula oleh Syaikh bin Utsaimin rahimahullah, wasammahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fasiqan. Nabi pun menamai hewan ini dengan istilah fasik, hewan yang fasik, yakni yang tentu buruk, keluar dari hal yang baik, punya tabiat-tabiat yang buruk. Wa akhbara annahu kana yanfukhu an-nar 'ala Ibrahim. Nabi pun mengabarkan bahwa dulu hewan itu karena buruknya dia meniup-niup api yang dinyalakan untuk membakar Nabi Ibrahim. Hina alqahu a'da'uhu finnar, ketika musuh-musuh Nabi Ibrahim melemparkan beliau ke dalam api. Ja'ala hadzal khabith alwazag yanfukhu an-nar 'ala Ibrahim min ajli an yashtadda lahabaha Mulailah hewan ini meniup-niup api itu untuk semakin menyala-nyala jilatan-jilatan api tersebut. Mimma yadullu ala adawatihi tammah li ahli tauhid wal ikhlas, yang menunjukkan bahwa hewan ini punya permusuhan terhadap ahlu tauhid, orang-orang yang bertauhid dan orang-orang yang ikhlas dan seterusnya. Nah, jadi itulah anjuran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait bab ini.